بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. Inilah merupakan syiar Islam yang sangat mulia yang dikumandangkan dan didengungkan oleh kaum muslimin dan kaum muslimat. Inilah bentuk perasa setia terhadap firman Allah yang tertera di dalam Al-Qur'an Karim pada surat Al-Baqarah: "Walitukmilul 'iddata walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Agar kalian menyempurnakan dari bulan Ramadan dan agar kalian bertakbir kepada Allah atas hidayah yang telah dianugerahkan kepada kalian selama di bulan Ramadan. Wa la'allakum tashkurun, serta agar kalian bersyukur kepada Allah atas apa yang telah kalian peroleh dari berbagai berkah, berbagai kebaikan, berbagai hidayah dan berbagai kebahagiaan serta kemenangan di bulan Ramadan dan di hari tersebut. Wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Inilah hari yang ditunggu-tunggu oleh kaum muslimin dan muslimat di seluruh penjuru dunia, yang miskinnya dan yang kayanya, yang lemahnya maupun yang kuatnya, karena ini merupakan hari kemenangan. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi besar kita, memasuki kota Madinah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Maka beliau mendapatkan masyarakat Madinah memiliki hari raya selain hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda: "Laqad abdalakumullah an hadha biyawmayn Idul Fitri wa Idul Adha." Allah telah memberikan hari raya kepada kalian yang jauh lebih baik. Dua hari, hari raya, hari Idul Fitri dan hari Idul Adha, dan tidak ada hari raya yang selain dari itu. Inilah hari rayanya kaum muslimin. Inilah Idul kaum muslimin, hari kemenangan bagi kaum muslimin, tidak ada yang ketiganya, Idul Fitri dan Idul Adha. Di hari raya ini Rasulullah SAW menyatakan: "Udhunuhum 'anil mas'alah." Berikan bantuan kalian kepada saudara-saudara kalian yang fakir miskin, kepada anak yatim dan kepada para janda. Jangan sampai mereka mengemis di hari raya. Jangan sampai engkau merasakan kebahagiaan, kenikmatan di hari raya sedangkan saudaramu engkau biarkan kelaparan, sedangkan saudarimu engkau biarkan kesusahan. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Wallahi la yu'min alladhi jaruhu ja'i' alladhi yashba' wa jaruhu ja'i'." Demi Allah, dia belum beriman. Nabi bersumpah dengan nama Allah, beliau mengulangi sebanyak 3 kali: "Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min." Demi Allah, dia tidak beriman. Demi Allah, dia tidak beriman. Para sahabat berpenasaran. Mereka bertanya, begitu besar marahnya Nabi. Beliau bersumpah dengan nama Allah sebanyak 3 kali menyatakan dia tidak beriman, dia tidak beriman, dan dia tidak beriman. Para sahabat bertanya, karena mereka takut, jangan-jangan tidak ini termasuk dari orang yang Rasulullah katakan tidak beriman. Siapa dia ya Rasulullah? Rasulullah SAW pun menjawab: "Alladhi yashba' wa jaruhu ja'i'." yaitu orang yang merasa kenyang sedangkan tetangganya dia biarkan kelaparan. Demi Allah dia tidak beriman, demi Allah dia tidak beriman, demi Allah dia tidak beriman. Yang bersumpah nama yang paling besar, dengan nama Allah yang maha besar, di hadapan jamaah yang paling besar, yaitu para sahabat Nabi SAW. Inilah hakikat persaudaraan antara kaum muslim. Bukanlah tereratnya persaudaraan sesama kita tatkala kita berada di satu partai. Bukanlah persaudaraan sesama kaum muslimin dikarenakan kita satu organisasi, tetapi karena kita berada di sebuah payung. Radhina billahi rabba wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil islami dina. Inilah yang mengayomi kita. Inilah yang mempererahkan persaudaraan kita, karena semua kita berada di atas undang-undang la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Bukanlah kulit yang membeda-bedakan kita, bukanlah harta dan kedudukan yang membuat kita mulia daripada yang lainnya, tetapi dialah hati ketakwaan yang terselubung di dalamnya. Allah berfirman, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Wahai segenap manusia, aku telah menciptakan kalian dari kalangan laki-laki dan kaum wanita. Waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, dan aku ciptakan kalian berkabilah-kabilah, bersuku-suku dan negara-negara yang berbeda-beda, lita'arafu, agar kalian saling berkenalan. Setelah itu Allah berfirman, inna akramakum 'indallahi atqakum. Ketahuilah, orang yang paling mulia di sisi kalian adalah orang yang paling bertakwa. Bukan karena warna yang membuat seorang itu mulia, bukan harta, bukan kedudukan, bukan karena anda dimuliakan karena kedudukan jabatan dan karena harta yang anda miliki, tetapi karena takwa yang ada di kalbu anda, itulah yang mengangkat kondisi dan posisi anda di sisi Allah dan para malaikat. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia dari kalangan kalian adalah orang yang paling bertakwa. Maka jangan pernah terluput dari pikiran dan hati kita bahwa tidaklah kita keluar dari bulan Ramadan ini melainkan agar kita memelihara dan belajar menjadi hamba yang bertakwa. Karena itulah rahasia, itulah hikmah di balik pensyariatan puasa di bulan Ramadan. Bukankah Allah telah berfirman di dalam surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian puasa di bulan Ramadan sebagaimana Allah telah wajibkan hal itu kepada umat-umat sebelum kalian. Apa hikmahnya? Ini yang jangan kita lupakan. Janganlah kita keluar dari bulan Ramadan seperti keluarnya tahanan dari penjara. Janganlah kita keluar dari bulan Ramadan seperti orang yang sudah kelaparan sekian tahun, sekian bulan, kemudian mendapati makanan. Seperti orang yang tertahan dari syahwatnya, seakan-akan Allah telah mengharamkan kepada yang syahwat yang halal. Tetapi hikmahnya, tetapi tujuannya, ini harus kita kencangkan di kalbu kita yang paling dalam, wahai saudara dan saudari yang aku cintai seiman. Ingatlah firman Allah, tancapkanlah firman Allah ini pada hari kemenangan ini, pada hari besar ini, pada hari raya kaum muslimin. La'allakum tattaqun, agar kalian bisa menjadi hamba yang bertakwa dengan adanya bulan Ramadan. Bulan Ramadan memang telah berlalu, tetapi jangan juga ikut berlalu akan qiyamul lail yang kita lakukan biasanya di bulan Ramadan. Bulan Ramadan memang telah tiada, tetapi jangan sampai sedekah yang sering kita lakukan di bulan Ramadan juga ikut tiada. Bulan Ramadan memang sudah berpergian, tetapi jangan sampai pula sifat maaf, rendah hati sesama kaum muslimin juga ikut pergi dari kita. Bulan Ramadan memang telah meninggalkan kita, tetapi jangan pula kesabaran, kesantunan yang biasanya kita jaga di bulan Ramadan juga ikut meninggalkan kita. Bulan Ramadan memang telah berpergi dan nanti ada, namun jangan pula ikut pergi dan ikut tiada akan kebaikan-kebaikan yang biasanya kita lakukan di bulan Ramadan. Karena tidaklah bulan Ramadan itu melainkan madrasah imaniyah, tempat belajar keimanan, tempat meningkatkan ketakwaan, sehingga begitu keluarnya kita dengan bulan dari bulan Ramadan, kita telah terbiasa menjalankan ketaatan kepada Allah. Inilah hikmah, inilah arti dari bulan Ramadan. La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Ingatlah wahai saudara dan saudari yang kucintai dan hormati, kematian tidak mengenal waktu. Ingatlah ajal yang sedang menunggu anda, dia tidak mengenal apa yang anda miliki. Ingatlah malaikat yang akan datang mencabut nyawa kita, dia tidak mengenal anda itu seorang kaya atau anda seorang miskin, apakah anda seorang raja ataukah anda seorang rakyat. Malaikat yang akan mencabut nyawa anda bila tidak diperintahkan oleh Allah akan datang secara tiba-tiba tanpa ada pamitan dan tanpa ada pemberitahuan. Dia tidak mengenal siapa anda. Malaikat semua tidak mengenal apa yang anda miliki. Dia tidak mau tahu akan jabatan anda. Dia tidak akan mau tahu akan kekuatan yang anda miliki di dunia yang fana dan semu ini. Inilah mungkin. Oleh karena itu, Allah firmankan di dalam surat Ali Imran, "Kullu nafsin dha'iqatul maut, wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah." فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Setiap jiwa itu pasti akan merasakan kematian. Subhanallah. Allah umumkan akan kematian pada seluruh jiwa. Saya dan anda sudah diponis oleh Allah akan mati. Saya dan anda sudah dipastikan kapan dia akan dicabut nyawanya. Hanya saya kita tidak tahu. Kematian itu sangat mengerikan. Dia sesuatu yang pasti, tetapi menghantui. Ini yang membuat kita takut dari yang namanya kematian. Andai kata kematian itu bisa diraba-raba, bisa diprediksi kapan dia datang, mungkin kita bisa bertobat sebelum kita dimatikan oleh Allah. Tetapi yang menakutkan diri kita, yang mengerikan dari malaikat maut ini, datang tanpa ada pamitan, datang tanpa ada pemberitahuan, tiba-tiba nyawa yang ada di tubuh kita dicabut oleh malaikat maut dengan begitu keras, dan kita menangis-nangis. Waktu itu tidak ada lagi yang kita memohon kecuali hanya kepada Rabbul Alamin, Rabb yang telah menciptakan langit, bumi dan gunung-gunung, Rabb yang telah mengirim bala tentaranya kepada orang-orang yang bermaksiat kepada-Nya di muka bumi yang tanah ini. Inilah kematian. Maka ingatlah akan firman Allah ini, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Saya dan anda sudah diponis kapan mati. Saya dan anda telah pasti kapan mati. Tetapi kita tidak mengetahui. Ini yang sangat mengerikan tentang kematian ini. Tidak ada jaminan. Mungkin bisa jadi kita belum menangkap langkah kita. Dari masjid ini malaikat maut telah mencabut seluruh nyawa yang ada di masjid ini. Kita hanya bisa memohon kepada Allah agar Allah menganugerahkan kepada kita husnul khatimah. Kita hanya memohon kepada Allah kita dimatikan dalam keadaan salat, kita dimatikan dalam keadaan sujud, kita dimatikan oleh Allah dalam keadaan berbakti kepada kedua orang tua, dalam keadaan bersedekah, dalam keadaan mentauhidkan Allah Jalla wa'ala. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Namun Allah mengingatkan, wa innama, dan ketahuilah, tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah, di hari kiamat semua perbuatan yang kalian lakukan akan diberikan balasannya. Tidak ada yang bisa lari dari kebaikan, dari kejelekan yang dia lakukan. Karena Allah Maha Mendengar, Allah Maha Melihat. Sebelah kanannya ada malaikat, sebelah kirinya juga ada malaikat yang selalu mencatat akan perbuatan yang dia lakukan. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Tidaklah ketahuilah barang siapa yang telah diselamatkan dari api neraka. Wa udkhila al-jannah, dan dimasukkan ke dalam surga. Faqad faz, maka sungguh dia telah beruntung. Sungguh dia telah bahagia. Rupanya kebahagiaan yang sebenarnya, keberuntungan yang sesungguhnya, bukanlah tatkala kita memiliki harta yang berlimpah-limpah, bukanlah tatkala kita memiliki jabatan yang tinggi, bukanlah tatkala kita disegani dan dihormati oleh masyarakat kita. Rupanya keberuntungan yang sebenarnya dan kebahagiaan yang sesungguhnya, Allah katakan adalah orang yang diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Inilah kemenangan. Selama kita masih di dunia, kita belum menang. Selama kita masih hidup di dunia ini, kita belum dikatakan bahagia. Maka buatlah kebaikan, lagi-lagi kebaikan, lagi-lagi kemaatan, ketaatan, lagi-lagi sedekah, lagi-lagi qiyamul lail, sampai nyawa ini tidak ada lagi dari jiwa-jiwa kita ini. Kaum muslimin, kaum muslimin, saudara dan saudari yang saya cintai dan hormati, ayat ini Allah tutupkan dengan sebuah perkara. Mari kita cermati bersama-sama. Setelah Allah menerangkan akan kematian, Allah terangkan apa yang akan kita rasakan di hari kiamat. Allah terangkan kepada kita di dalam ayat ini bahwa keberuntungan dan kebahagiaan yang sebenarnya adalah orang yang masuk ke dalam surga dan diselamatkan dalam api neraka. Lantas Allah tutupkan dengan sebuah perkara. Yang perkara inilah yang membuat hati ini keras, tidak mengingat akan kematian. Karena perkara inilah membuat hati ini menjadi beku, sehingga dia tidak memperhitungkan dan tidak pernah memikirkan akan pertanggungjawabannya di hari kiamat di hadapan Allah akan perbuatan yang pernah dia lakukan. Karena perkara inilah membuat hati ini sudah tidak takut akan api neraka. Karena perkara yang satu inilah membuat hati ini sudah tidak lagi merindukan kampung surga Allah. Allah berfirman, "Wa man hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Tidaklah kehidupan dunia ini melainkan kehidupan yang sungguh dengan menipu. Inilah dunia. Betapa banyak manusia tahu akan sananya dunia. Mereka tahu dunia ini semu, tetapi tetap terbuai dan terlena, sehingga mereka meninggalkan perintah-perintah Allah dan jatuh ke dalam kemaksiatan-kemaksiatan Allah kepada Allah. Allah tidak melarang kita bernikmat-nikmat di dunia ini. Allah tidak melarang kita memanfaatkan akan fasilitas yang ada di dunia ini, karena ini memang anugerah dari Allah, tetapi ada batasan-batasannya. Inilah dunia. Dia semu namun menipu. Banyak kaum muslimin bahkan seluruhnya tahu dia akan mati. Banyak kaum muslimin bahkan semuanya dia tahu kematian kalau datang secara tiba-tiba, tetapi tetap terlena dan terbuai dengan dunia ini. Inilah yang namanya wa man hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia ini semu tetapi menipu. Suatu hari turun malaikat paling besar, malaikat yang paling mulia, malaikat yang paling dekat di sisi Allah, kepada Nabi yang paling besar, kepada Nabi yang paling mulia, dan kepada Nabi yang paling dekat di sisi Allah. Diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dari sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah, bahwa suatu hari Jibril alaihissalam turun berpesan kepada Nabi. Perhatikan pesan Jibril ini. Kemudian renungilah siapa yang memberikan wasiat ini dan kepada siapa, dan bagaimana kalau Jibril menurut turun membawa wasiat kepada kita yang penuh dengan dosa ini, yang semakin hari semakin bermaksiat, semakin tua, semakin jauh dari agama Allah, padahal dia semakin dekat dengan kuburan yang begitu gelap dan begitu sempit yang menantinya. Jibril alaihissalam turun berpesan beberapa wasiat. Kencangkan wasiat Jibril ini. Mari sama-sama kita mendengar dan mencermatinya. Kami ini wasiat dari malaikat yang paling mulia, wasiat dari malaikat yang paling dekat di sisi Allah. Beliau berikan kepada Nabi yang paling mulia, kepada Nabi yang paling besar, dan kepada Nabi yang paling dekat di sisi Allah. Jibril menyatakan, ya Rasulullah, "Ta'ish ma syi'ta fa'innaka minhidun, wa'ahbib ma syi'ta fa'innaka mufariqus, wa'amal ma syi'ta fa'innaka madidiyun bih, wa'alam anna syarafal mu'min qiyamuhu billayl, وَعِذُّهُ إِسْتَغْنَاءُهُ إِسْتِغْنَاءُهُ عَنْهُ." Jibril AS berkata, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, عِشْ مَا شِكْتَ, hiduplah sekehendakmu di dunia ini. Fa'ilaka mayyitun, karena engkau pasti akan mati. Walaupun anda adalah orang yang berpunyai umur panjang, walaupun anda telah dikatakan oleh medis tidak ada satupun penyakit di tubuh anda, ketahuilah kematian itu akan datang secara tiba-tiba. Dia tidak mengenal anda, dia tidak mengenal apa yang anda miliki, dia tidak mengenal anda itu seorang power atau seorang raja. Dia tidak membeda-bedakan antara raja dengan rakyat. Kematian tidak membeda-bedakan antara orang kaya dengan orang yang miskin kiri. Maka Jibril berpesan kepada Nabi, kita tahu bagaimana semangatnya ibadah Nabi. Beliau salat malam disaturkan membaca surat Al-Baqarah, Al-Nisa, kemudian Ali Imran 4.5, hampir 50 lembar dalam satu rakaat baru ruku. Dosa-dosanya telah diampuni oleh Allah. Begitu besarnya pengorbanan Nabi terhadap agama ini. Jiwa dan raganya beliau tuangkan di jalan Allah ini. Tidak ada kata takut, tidak ada kata mundur bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam menyampaikan, dalam mengibarkan bendera tauhid, la ilaha illallah, sehingga runtuhnya Romawi di matanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka perhatikan wasiat Jibril kepada Nabi yang seperti ini, kepada hamba yang telah disucikan oleh Allah sebelum diangkat menjadi Nabi. Jibril menyatakan, ish ma shi'ta, hiduplah sekehendakmu, karena engkau pasti akan mati wahai Muhammad. Wa ahbib ma shi'ta fa innaka mufariq, cintailah siapa yang engkau ingin cintai, karena pasti engkau akan berpisah darinya. Anda mencintai anak anda, ini satu hal yang diperintahkan. Anda mencintai harta anda, ini suatu yang diterpuji selama tidak mengantar kepada hal yang Allah haramkan. Anda mencintai kedua orang tua anda, ini suatu yang wajib memang. Tetapi ingat, semuanya akan ada perpisahan. Ingat, begitu nyawa sudah keluar dari kerongkongan, ibu yang tercinta, istri yang tercinta, anak yang tersayang, semua yang akan meninggalkan anda di dalam kubur, liang kuburan anda yang begitu gelap dan begitu sempit, yang akan didatangi oleh munkar wa nakir. Tidak ada yang namanya lagi orang tua yang tersayang, istri yang tercinta, anak yang aku jaga. Tidak ada lagi di sana kecuali hanyalah ibadah dan amalan yang anda lakukan. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Yatba'ul mayyit thalathatun." Memang ada tiga yang akan menyertai dan mengikuti mayat tatkala dibawa ke makbarah, dibawa ke dalam kuburan. Kata Nabi, "Ahluhu wa maluhu wa 'amaluhu." Ya, akan menyertainya, mengikutinya ke pemakaman orang keluarga, anak istrinya, orang tua yang hari kerabatnya ikut mengantar jenazahnya. Wa malu, hartanya pun terkadang juga ikut, mobilnya dipakai untuk membawa jenazahnya. Wa amalu, dan amalannya. Tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya jurusnan wa yabqa wahid, yang duanya akan kembali meninggalkan dia di dalam liang kubur yang begitu gelap dan begitu sempit. Yang sisa, yang akan menemani dia, yang akan menyertai dia sampai bertemu dengan malaikat munkar dan nakir, hanya satu orang. Kata Nabi, ya ahlu wa malu, keluarga dan hartanya, dia akan meninggalkan dia di dalam kuburan. Begitu tanah ditimpakan, begitu liang kuburan ditutup dengan tanah yang hina dan bau dan kotor itu, anak istri sudah pergi, keluarga, harta yang anda miliki sudah tiada. Yang ada hanyalah amalan anda, dialah yang akan menjadi teman anda di liang kubur. Maka Jibril berpesan kepada Nabi SAW, wa'amal ma'asyikta, wa'bih ma'asyikta, innaka mufarid. Cintailah siapa yang kau cintai. Tapi ingat, semuanya ada perpisahan, kecuali ibadah yang anda cintai tidak akan berpisah hingga anda bertemu dengan Allah Jalla wa'ala. Wa'amal ma'asyikta fa'innaka ma'jizdiyun bih. Berbuatlah apa yang engkau ingin buat di dunia, silahkan wahai Muhammad. Tetapi engkau akan mendapati balasan akan perbuatan yang engkau lakukan seumur hidupmu di dunia. sebesar biji gandum yang anda lakukan dari kemaksiatan di dalam kesalahan yang gulita. Jangan anda kira Allah tidak mendengar. Jangan anda kira Allah tidak melihat. Uang yang anda sogok untuk mendapatkan pekerjaan, riba yang anda lakukan, yang anda masukkan ke dalam mulut istri anda, riba yang itu merupakan makanan yang mengenyangkan perut istri dan anak anda. Walaupun tidak ada yang tahu, Allah mendengar, Allah melihat, dicatat oleh malaikat yang ada di sebelah kanan dan sebelah kiri anda. Maka Jibril peringatkan Nabi beliau, yang paling suci, tidak ada manusia yang lebih suci dari Nabi Muhammad di dunia ini. Tidak ada manusia yang lebih banyak ibadahnya di dunia ini daripada Nabi. Manusia yang tidak mengenal kalimat takut. Manusia yang tidak mengenal kata mundur. Tatkala sudah berjalan di jalan Allah. Ini pesannya Jibril alaihissalam. Kemudian pesan yang terakhirnya dari Jibril alaihissalam, bahwa kemuliaan seorang mukmin itu ada tatkala dia menundukkan manusia dan kehormatannya tatkala dia tidak mengemis-ngemis kepada manusia. Maka khutbah ini saya tutupi dengan sebuah firman Allah Jalla wa'ala, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, berilah peringatan sesama kalian karena peringatan itu akan memberi manfaat kepada kaum muslimin. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi menyebutkan sebuah kaidah, sebuah panduan untuk mempererat persaudaraan sesama kaum muslimin dan kaum muslimat. Beliau menyatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsihi. Kalian itu belum beriman hingga kalian mencintai untuk diri, untuk saudaranya seperti dia mencintai untuk diri sendiri. Maka beranjak dari ayat dan hadis di atas, Khatib ingin mengingatkan beberapa perkara yang sering dilakukan dan terjerumus kaum muslimin dalam perkara tersebut sehingga mengotori ibadah yang telah mereka lakukan sebulan penuh di bulan Ramadan, sehingga dikhawatirkan keberkahan Ramadan Allah cabut, kecintaan Allah kepadanya Allah cabut karena maksiat-maksiat yang sering dilakukan di bulan atau di hari raya tersebut. Yang pertama adalah sukanya berjabat tangan dengan wanita yang wanita bukan muhrim. Wanita-wanita yang bukan muhrim. Laukanlah dengan aku selagi pegang sombong peroraya anda bijarohi, pegang sombong tahan amangat. Kalau saya tidak salah, saya dibilang sombong, saya tahu tak boleh. Tidak enak. Maka dengar hadis berikut ini, biar anda enak di dalam melakukannya atau tidak enak. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Tawrani. Hadis yang sahih dari sahabat yang mulia bernama Ma'sir ibn Yasar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La an yut'ana ahadukum fi ra'sihi bi mihyatin min hadid, khairul lahu min an yamudda yada imra'atin la tahillu lahu." Ditutupnya kepala kalian dengan jarum dari besi itu lebih baik daripada anda berjabat tangan dengan wanita yang bukan muslim. Ini berita dari Nabi, ini ancaman dari Nabi, bukan dari kantong khatib, bukan dari saku ustaz-ustaz. Ini hadis Nabi dengan kesepakatan seluruh ulama Islam, empat imam mazhab dan seluruh ulama-ulama agama. Ini hadis. Masihkah kita menyatakan tidak enak Rasul yang tidak mau bersalami? Masihkah kita menyatakan tidak enak masa hari raya tidak mau bersalaman? Berarti anda lebih merasakan enak dengan bermaksiat kepada Nabi anda. Anda menyatakan Nabi adalah orang yang aku idolakan. Nabi adalah favoritku. Ini wasiat beliau dan ini ancaman beliau. Masihkah anda menyatakan tidak enak? Tetapi anda enak di dalam bermaksiat kepada Nabi anda. Tetapi anak enak tatkala anda tidak mengindahkan ancaman Nabi anda. Lantas anda mengharapkan syafaat beliau? Lantas anda menyatakan saya cinta kepada beliau? Lantas anda menyatakan aku mengidolakan beliau? Lantas anda menyatakan beliau adalah favoritku? Ini ancaman dan ini perintah dari Nabi. Beliau katakan ditusuknya kepala dengan jauh dari besi itu lebih baik. Kalau anda menyatakan yang ini lebih enak, maka silahkan berjabat tangan. Karena memang enak bagi syaitan ketika melihat hamba Allah disiksa oleh Allah di api neraka, kepalanya ditusuk dan jauh dan Bayangkan penghuni api neraka yang paling ringan siksaannya kita ketahui bersama adalah hamba yang diletakkan uapan api di bawah kakinya, belum menyentuh tubuhnya, tetapi sudah meleleh dan meletus otaknya. Bagaimana dengan hamba yang kepalanya ditusuk dengan jarum jari? Tapi sangat disayangkan, banyak yang mengetahui hadis ini tidak mau menyampaikan kepada masyarakatnya, karena dia khawatir atas saya akan dibilang keras nanti kalau saya sampaikan hadis ini. Adapun khatib akan menyampaikan hadis ini, karena kalau khatib tidak menyampaikan, saya akan berhadapan dengan Allah di hari kiamat. Saya akan diperintah, akan dicela oleh Nabi. Kamu tahu hadis saya ini, dan engkau tidak mau menyampaikannya, karena kamu tidak enak dengan masyarakatmu, sedangkan engkau merasa enak dengan aku. Maka khatib tidak masuk sedikit. Khatib tetap tegar menyampaikan hadis ini, karena ini perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena ini ancaman. Jangan sampai kita melihat saudara kita ingin terjerumus dalam api neraka, malah kita tenang, malah kita katakan itu jalan bagus, silahkan. Bukankah kalau ada saudara kita ingin jatuh ke dalam lubang buaya, jatuh ke dalam jurang, kita jurumkan tangan kita selamatkan dia? Bukankah kita katakan, saudara jangan ke situ, di situ banyak binatang buas. Saudara jangan ke situ, di situ ada ria yang sedang kebakaran. Saudara jangan ke situ, karena di situ ada jurang. Bukankah demikian? Kenapa tatkala saudara kita melakukan hal maksiat kepada Allah, yang akan menjuruskan ke dia ke dalam api neraka, yang satu hari di dalam api neraka bagaikan 50 ribu tahun di dunia, tetapi kita tega melihatnya tanpa mengingatkannya? Mana persaudaraan sesama kaum muslimin? Mana saling cinta mencintai sesama kaum muslimin? Mana sifat kasih sayang kita sesama kaum muslimin? Maka perkara yang kedua yang perlu diingatkan di hari raya ini adalah pergaulan bebas antara pemuda dan pemudi. Pergaulan yang tidak mengenal batasan-batasan syariat, yang mana Allah Jalla wa'ala telah berfirman, wala taqrabu zina, jangan sekali-kali kalian mendekati perzinaan. Kita akan menunggu nantinya dan akan kita lihat, dan ini tidak kita harapkan. Pemuda dan pemudi sudah mulai bergerak-gerak menuju laut, menuju pinggir-pinggir pantai, walaupun yang dia bawa bukan istrinya, walaupun yang dia bawa bukan mahramnya. Jangan panggil tsunami Allah datang kedua kalinya. أقول قولي هذا وأستغفره إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم عدنا علينا نعمة الإيمان والسنة ونعمة الأخوة للمسلمين والمسلمات، اللهم انصر عبادك المسلمين المستضعفين في كل مكان، في سوريا وفي فلسطين وفي يمن وفي كل مكان. اللهم عليك بدولية اليهود ومن معها ودمرهم تدميرا. اللهم تقبل منا قيامنا وقيامنا وبارك فيما علمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.